kau kenang-kenang semua. Kata-kata tak perlu kau ucapkan juga, asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa. Ku kan dapat merasakannya. Asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa, ku kan dapat merasakannya. Ingat dan teruslah kau kenang-kenang semua. Kata-kata tak perlu kau ucapkan juga, asalkan terus kau simpan dalam sudut jiwa, ku kan selalu merasakannya.